Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita mengingat sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Sesungguhnya manusia Allah Subhanahu wa taala ciptakan dalam keadaan lemah. Iya. Demikian hakikat diri kita. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita dalam keadaan lemah. Lemah dalam segala hal. Kecil diri kita. Lemah dalam akal kita. Lemah dalam harta kita. Lemah dalam kekuatan kita. Dalam segala hal kita lemah. Tidakkah kita ingat ketika kita lahir ke dunia ini? Tidak membawa sedikit pun dari harta. Tidak membawa satu helai pun dari benang. Tidak bisa berbicara. Tidak sempurna dalam melihat. Tidak sempurna dalam mendengar. Itulah diri kita. Kemudian Allah beri kita kemampuan sedikit demi sedikit. Hal yang seperti ini, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, perlu kita ingat agar hati kita ini terbersihkan dari sifat-sifat sombong. Agar kita selalu merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah merasa besar, merasa kuat, merasa dirinya memiliki kemampuan, terkadang yang seperti ini memunculkan sifat sombong pada dirinya dan membuat dia lupa dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal bagaimanapun kuatnya manusia, bagaimanapun manusia mencapai ilmu, sungguh dia tetap dalam keadaannya sebagai manusia yang Allah ciptakan dalam keadaan lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ketika kita selalu merenungkan ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Allah ingatkan kita semuanya manusia, wahai manusia, kalian semuanya fakir, butuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lemah, kita fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita melihat bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mencontohkan kepada kita bagaimana beliau menampakkan kefakiran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menampakkan kebutuhan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tidak pernah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bergantung kepada selain Allah. Tidak pernah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beribadah kepada selain Allah. Tidak pernah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada selain Allah. Selalu hidup beliau dipenuhi dengan ibadah kepada Allah. Selalu hidup beliau dipenuhi dengan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Musuh kita banyak. Sementara kita lemah. Dan bahaya yang di sekitar kita juga banyak. Sementara kita lemah. Syaitan, iblis adalah musuh yang nyata bagi manusia. Mereka melihat kita dan kita tidak bisa melihat mereka. Ya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya iblis melihat kalian sebagaimana bala tentara iblis juga melihat kalian, sementara kalian tidak bisa melihat mereka. Mereka adalah musuh manusia. Bagaimana kita berlindung diri dari gangguan syaitan kalau bukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu kita diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk ta'awud. Banyak mengucapkan ta'awud. A'udhu billahi minasyaitani rajim. Bahkan di dalam kita beribadah, sebelum membaca Al-Quran, kita diperintahkan untuk ta'awud. A'udhu billahi minasyaitani rajim. Termasuk dalam sholat, walaupun tidak dikeraskan. Sebelum membaca Al-Fatihah, Kita ta'awud disunahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Dalam keadaan beribadah diperintahkan untuk ta'awud, minta perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan. Bahkan turun surat khusus yang memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung kepada Allah. Surat An-Nas, surat Al-Falaq. Coba kita perhatikan ayat ini. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Nabi, a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Allah Rabbun nas. Tidak berlindung kepada yang lain. Berlindung hanya kepada Allah. Ilahin nas au malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, ilah sesembahan manusia. Min syarril waswasil khannas. Dari kejelekan syaitan yang membisik-bisikkan manusia, membisikkan kejelekan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang selalu membisik-bisikkan pada dada-dada manusia. Minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Allah Maha besar. Betapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ayat ini, melaksanakan perintah ini. Surat ini tidak pernah tidak dibaca oleh Rasul. Selalu dibaca. Setiap selesai sholat, wajib beliau membaca surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Selalu dibaca. Setiap selesai sholat fardu. Ya, sementara kita mungkin sering lupa tidak membaca. Ya. Walaupun tidak wajib, walaupun ini sunnah, namun kita lihat bagaimana Nabi SAW menampakkan kebutuhan beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kefakiran beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dalam segala hal, kita hendaknya mengingat kelemahan diri kita. Marilah kita contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berdoa, memohon, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ketika kita akan masuk ke dalam WC, ada doa yang diajarkan untuk kita ucapkan. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sekali lagi contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita berlindung kepada Allah. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Allah bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Allahumma ya Allah aku berlindung kepadamu dari gangguan al khubuth wal khaba'ith, yakni syaitan. Barang siapa yang membaca ini dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, barang siapa yang mengucapkan basmalah ketika masuk ke dalam WC, maka akan diberi penghalang antara aurat kita, aurat Bani Adam, dengan pandangan syaitan, dengan pandangan jin. Dan kita diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan. Iya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Yang terakhir mungkin yang perlu kita ingat, salah satu contoh dari contoh yang sangat banyak. Nabi kita selalu berlindung kepada Allah. Di dalam salat beliau, sebelum salam, beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabri. Wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahannam. Betapa lemahnya kita. Betapa takutnya kita dengan neraka jahannam. Dan sungguh tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah. Maka kita berlindung kepada Allah dari neraka jahannam. Wa min adzabil qabri, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari azab kubur. Betapa khawatirnya kita dari azab kubur. Ketika kita ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, man rabbuka, siapa rabbmu? Wa ma dinuka, apa agamamu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Kalau kita tidak ditolong oleh Allah, kita tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Kemudian kita akan disiksa, dipukul oleh malaikat mungkar dan nakir. Sehingga menjerit dengan jeritan yang semua makhluk mendengar. Kecuali jin dan manusia. Oleh karena itu kita berlindung kepada Allah. Karena Allah saja yang bisa memberikan perlindungan kita dari azab kubur. Wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah kehidupan dan kematian. Selama kita hidup banyak sekali fitnah yang akan kita hadapi. Keluarga adalah fitnah, harta adalah fitnah, jabatan adalah fitnah, tetangga kita adalah fitnah, diri kita adalah fitnah, anak kita adalah fitnah. Ya. Musibah-musibah juga banyak di sekitar kita. Gunung berapi, banjir dan seterusnya. Fitnah kehidupan banyak sekali. Siapa yang bisa memberikan pertolongan kalau bukan Allah? Hanya Allah saja yang memberikan perlindungan. Oleh karena itu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah dari fitnah kehidupan. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan juga dari fitnah kematian. Sakaratul maut, betapa beratnya seorang menghadapi sakaratul maut. Dan iblis tidak pernah akan menghentikan gangguannya sampai roh berpisah dari jasad kita. Dan ketika sakaratul maut, saat-saat yang barang siapa mengakhiri kehidupannya dengan kebaikan, maka dia akan mendapatkan husnul khatimah. Betapa butuhnya kita kepada husnul khatimah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, marilah kita ingat yang pertama betapa lemahnya diri kita. Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan kita dalam keadaan lemah. Dan betapa banyak bahaya di sekitar kita. Dan sungguh bahaya-bahaya itu tidak ada yang bisa memberikan perlindungan dan pertolongan serta keselamatan kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh diri kita adalah orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin dan butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membersihkan hati-hati kita dari sifat sombong, membersihkan hati kita dari sifat ujub, dan mudah-mudahan mengganti apa yang ada dalam diri kita dari sifat-sifat yang buruk itu dengan senantiasa menghambakan diri kita dan mengharapkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.